Aduh Nyai, dengarkanlah cintaku tulus dan suci sama Nyai. Tulus cek. Serius lo ya? Ya. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cintaku kayaknya tak akan bisa berubah. Sampai tua cintaku tak akan musnah. Itu semua demi Nyai, aku kerja jadi kuli demi Nyai. Iki ya Nyai ini ya. Iki Nyai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi Nyai. Cintaku kepada akan tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci ke akan. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cintaku kayaknya